Po amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri alas sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duitku kemana? Buai laju-laju buai sampailah pokok sana. Duitku beribu semua entah kemana. Memanggil fasolat di kambing tapak kakinya. Dah memang kau salah ku tabuk kau pun tak apa. Rampongi sing semakilo. Susu, susu, susu, susu, susu.